بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada episode sebelumnya, episode 222, itu kita mengalami kendala koneksi yang buruk, akhirnya videonya jadi berkurang sangat singkat. Maka pada pertemuan pagi hari ini, episode yang seharusnya 223, kita balik lagi jadi 222. Jadi dari mulai syarat wajib haji yang ke 5, yaitu wujudur rahilah. Jadi kita mulai dengan wujudur rahilah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. ووجود الرحيلة والزاد وتخرية الطريق وإمكان المسير kata Syahabi Syuja, ووجود الرحيلة dan syarat wajib haji yang kelima yaitu وجود الرحيلة والزاد adanya kendaraan dan juga bekal kata وَتَخْلِيَةُ الطَّرِيكِ amannya perjalanan وَإِمْكَانُ الْمَسِيرِ dan juga imkanul masir, waktu yang mungkin untuk dipakai perjalanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Ustaz Amir, Afif. Suaranya bagus ya, dan gambarnya kayaknya jadi masalah. Tiap hari enggak beres-beres masalah itu. Kata Imam Taqi bin Al-Isni rahimahullahu taala, hadhil umur, tiga perkara yang tadi kita sebutin, adanya bekal dan kendaraan, amannya perjalanan dan waktu yang memungkinkan, ini adalah tafsirun lil istita'ati, adalah penjelasan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala tentang istita'ah, tentang kemampuan berhaji. Dalam ayat Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia, maksudnya Allah punya hak terhadap kita manusia, hajjul baiti, untuk kita datang itu ke Baitullah, man istata'a, bagi siapa yang mampu, ilaihi sabila, mampu untuk melakukan perjalanan ke tanah haram. Nah, mampu itu artinya tiga syarat yang tadi. Jadi yang disebutkan mampu itu tiga syarat yang tadi, wujudur rahilati wazadi, adanya kendaraan dan bekal. Kita syarat yang keempatnya sekarang enggak ada nih. Kendaraannya enggak ada, bekalnya sih ada gitu. Takhliyatu tariq, aman perjalanan, cuman kita enggak punya kendaraan. Karena enggak ada kendaraan yang diizinin gitu. Kecuali kalau kita terbang di pakai awan kinton. Maka awan kintonnya Sun Goku gitu. Falabudda liwujubil haji, maka wajib liwujubil haji, harus untuk datangnya wajib haji. Maksudnya untuk dikatakan wajib haji itu haruslah min hadhil umur, untuk terpenuhinya tiga perkara yang tadi. Empat perkara pertama umum, yaitu Islam balik berakal, bukan budak, dia merdeka. Kemudian yang keenam, 5, 6, 7 nih, ada bekal dan kendaraan, aman perjalanan, waktu yang memungkinkan. Faminha, dan di antara yang tadi kita sebutkan yang wajib, yang syarat wajib haji itu ar-rahilah, yaitu kendaraan. Fala yazamhul hajju, maka tidak wajib bagi dia haji illa idza qadira, kecuali kalau dia mampu alaiha, untuk mendatangkan kendaraan. bimilkin, baik itu dia punya sendiri, artinya dia beli itu kendaraan, au istijarin, atau dia sewa. Jadi wajib haji itu kalau dia punya kendaraan. Kendaraannya gimana Ustaz? Beli. Apa aja yang penting dia bisa punya kendaraan, entah itu dengan nyewa atau dengan beli, dengan dia punya. Sawa'un qadira 'alal mashyi am la, baik dia itu bisa jalan atau enggak bisa jalan. Jadi kalau dia bisa jalan, pokoknya dia harus punya kendaraan, baik dia adalah orang yang bisa berjalan atau tidak berjalan. Dalam arti berjalan ke Baitullah gitu. Wahail hajju masyian afdhalu am raqiban, apakah haji masyian berjalan kaki afdhal am raqiban, itu lebih utama daripada naik kendaraan. Jadi mana yang utama nih, haji naik kendaraan apa haji jalan kaki? Wah, haji jalan kaki berangkat dari kapan sih? Harus dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab, Syaban, baru kemudian Ramadan Syawal. Orang udah lupa, dia baru balik gitu. Wa halal hajju masyian afdhalu am raqiban, apakah haji berjalan kaki lebih utama daripada naik kendaraan? Fihi khilaf, dalam masalah ini ada perdebatan. Al ashahu, pendapat yang paling sahih, inda Rafi'i, daripada Imam Ar-Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i, al masyu afdhal, berjalan kaki lebih utama, li annahu asyaq, karena berjalan kaki itu lebih sulit dan kita mendapatkan pahala kan biqadril masyaqqah, kan gitu kata Nabi Muhammad. Al ajru biqadri at-ta'abi, atau qala al ajru biqadril masyaqqah. Pahala yang kita dapat itu tergantung kesusahannya. Kesusahan yang kita lakukan. Makanya untuk menentukan orang ibadah ini lebih baik daripada ibadah yang satu itu tentu variabelnya lebih banyak ya gitu. Tapi kalau maksudnya gini, orang bersedekah sejuta dengan tetangganya yang sedekah sejuta itu sama nilainya, tapi mana yang lebih baik berbeda tergantung dengan kesusahan effort yang dikeluarkan. Ada orang yang di kantongnya tuh bisa aja dalam sehari gitu ya, dia sehari-hari itu di kantongnya mungkin ada 5 bahkan 10 juta yang kalau dia ngeluarin sejuta tuh enteng gitu. Tapi bagi tetangganya sehari-hari itu di kantong paling banyak ada 200.000, 300.000. Jadi kalau dia sedekah sejuta itu gede banget. Nah, gitu. Itu lebih utama karena an ajru biqadri ta'abi, pahala tergantung kesusahannya. Nah, haji jalan kaki itu udah pasti sulit tuh, udah pasti susah. Maka karena kesusahannya tersebutlah dia menjadi lebih utama. Wal madhhabu 'inda an-Nawawi, tapi pendapat madhab inda Nawawi, Imam Ar-Nawawi, anna rukuba, bahwasanya naik kendaraan afdal itu lebih utama. Kenapa naik kendaraan afdal lebih utama? Li fi'lihi alaihi salatu wassalam, dan dia itu ya karena kan ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang orang Madinah gitu ya. Yang dia juga sempat jalan kaki. Artinya bisa jalan kaki, itu Nabi Muhammad naik kendaraan. Maka naik kendaraan itu lebih utama. Kenapa lebih utama? Ngikutin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali annahu a'wan, dan naik kendaraan itu a'wan, lebih banyak membantu. Kenapa lebih banyak membantu? Karena yang namanya perjalanan, apa naik kendaraan atau jalan kaki itu cuma media doang. Inti ibadahnya itu haji. Tawaf di Baitullah, wukuf di Padang Arafah, kemudian lontar jumrah, itu inti ibadahnya. Yang namanya perjalanan itu medianya doang. Dia mau naik kendaraan, naik unta, ya ngikutin Nabi Muhammad SAW yang utama, yaitu naik kendaraan. Kalau nanti akhirnya dia berjalan kaki, betul memang berjalan kaki jadi lebih sulit, dalam arti pahalanya jadi lebih besar. Tapi itu mengkhawatirkan sesampainya nanti dia di tanah haram, apakah dia masih punya kesehatan yang baik untuk bisa melakukan inti ibadah haji. Jadi ibadah haji itu intinya bukan jalannya, tapi wukufnya, tawaf ifadahnya, haji tamatuknya, kemudian lontar jumrohnya gitu. Jadi kalau enggak itu ya, maka carilah cara jalan yang membuat dia lebih bisa melakukan inti ibadah itu, walaupun mungkin dengan cara yang singkat itu naik kendaraan. Ahlan Zulkifli. Jadi lebih afdol naik kendaraan. Pertama karena ngikutin sunnah Nabi, Nabi Muhammad naik kendaraan. Yang kedua itu lebih membantu untuk terjadinya, terlaksananya ibadah haji. Lakin yustahabu, akan tetapi dianjurkan, ayyarkaba al-qatbi wa-rahli. Dianjurkan kalau kita naik kendaraan nih, naik unta nih, maksudnya di sini naik unta, yustahab ayyarkab, disunahkan kalau dia naik unta, ayyarkaba, untuk menunggangi unta itu, al-qatbi wa-rahli, di atas al-qatbi wa-rahal. Qatbi itu tempat duduk, rahal itu senderan. Jadi di atas unta itu ada pelana, bukan pelana ya, kalau pelana kan buat kaki. Jadi dia tempat duduk yang ada senderannya itu namanya al-qadbi wa-rahal. Jadi ar-rahal itu senderan, al-qadbi itu tempat duduk begitu. Al-qadbi wa-rahal. Itu. Jadi bagusnya kalau naik unta, unta yang ada gitunya, al-qadbi wa-rahal. Jangan unta doang, punggung unta dinaikin gitu. Waalaikumsalam Pak Jagan. Jadi Pak Jagat, kita ulang episode 222. Kita ulang karena hari Senin kemarin koneksinya jelek. Sekarang alhamdulillah bagus. Jadi kita ulang lagi. Dunal mahmil. Jadi sebaiknya dianjurkan naik unta itu alal qadbi warrahli, di atas tempat duduk yang ada senderannya. Dunal mahmil, tanpa ada tendanya. Mahmil itu tenda, wunahwi atau sejenisnya. Kan ada ya beberapa unta yang dibikinin tenda di atasnya, atau dibikinin tandu dan sejenisnya itu. Kenapa enggak usah pakai tenda, enggak usah pakai tandu? Iktidaan ya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktidaan ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa in kana yastamsiku 'ala ar-rahilati min ghairi mahmil. Kemudian kalau dia naik unta, naik kendaraan, naik kendaraan, saya sih pengen libur, cuman kalau libur tuh bingung juga mau ngapain. Summa in kana yastamsiku 'ala ar-rahilati min ghairi mahmil. Kemudian kalau dia bisa berpegang kuat 'ala ar-rahilah, di atas kendaraannya, min ghairi mahmil, tanpa tenda, artinya dia bisa duduk, nggak bakal jatuh walaupun tanpa tenda, cuman pakai duduk yang ada senderannya itu. Wala talhaquhu masyaqqatun syadidatun, dan dia tidak mendapatkan kesulitan yang berat. Nggak pakai tenda, bisa, pegangan, bisa, jatuh, enggak. Susah nggak kalau nggak pakai tenda? Enggak susah, nah itu maksudnya. Lam yu'tabar fi haqqihi, maka tidak dihitung kewajiban bagi dirinya, illa wujdanur rahilati, kecuali hanya adanya kendaraan gitu. Jadi dia bisa duduk di atas tempat duduk yang ada senderan, bisa. Pakai tenda harus? Enggak harus pakai tenda. Kalau enggak pakai tenda bisa pegangan, bisa. Jatuh enggak jatuh. Susah? Enggak susah. Oh, berarti kewajiban dia la yu'tabar fi haqqihi, tidak ada kewajiban bagi dirinya, illa wujdanur rahilati, kecuali hanya adanya kendaraan gitu. Jadi kendaraan unta udah ada, berarti wajib tuh haji. Wa illa, tapi kalau enggak bisa, artinya dia harus pakai tenda nih. Dia adalah orang yang udah sepuh misalnya. Kalau duduk di atas unta, goyang sono goyang sini, dia jatuh, pegangan enggak kuat, maka kudu dimasukin ke tenda. Naiknya dibantuin orang, turunnya juga dibantuin orang. Fa'yu'tabar ma'a wujdani ar-rahilati, maka diwajibkan. Jadi syarat wajibnya nambah, bukan cuma kendaraan. Jadi maka dijadikan wajib ma'a wujdani ar-rahilati, dengan adanya kendaraan, wujdanul mahl, juga adanya tenda, adanya tandu. Jadi syarat wajib haji bukan cuma kendaraan, tapi kendaraan plus tendanya begitu. Wa hadza fi man bainahu wa baina Makkah masafatul qasri fa aktsar, dan ini keadaan yang tadi kita sebutin, fi man bainahu wa baina Makkah, orang yang antara dia dan Makkah itu masafatul qasri, jaraknya lebih dari 89 km, lebih daripada jarak qasr salat, fa aktsar atau lebih. Jadi 89 km sampai lebih. Amma man bainahu wa bainaha duna dzalik, sedangkan orang yang jarak rumahnya sampai ke tanah haram dunadali kurang daripada jarak safar gitu ya. Kalau kita udah nggak ngomongin unta lagi, kita naik pesawat kan gitu. Tapi kalau orang yang jarak rumahnya kurang dari jarak safar sampai ke tanah haram, fa in kana qawiyan 'alal mashyi, kalau dia adalah orang yang kuat untuk berjalan, lazimahul haji, maka dia wajib haji, maka jalan kaki itu. Wala tu'tabaru rahilah, maka tidak ada syarat wajib haji itu kendaraan, enggak ada. Wa in kana dha'ifan, tapi kalau dia adalah orang yang lemah gitu, la yaqwa 'alal mashyi, dia tidak kuat untuk berjalan, aw yanaluhu bihi dararun zahirun, atau kalau dia berjalan, yanaluhu, dia mendapatkan bihi, dengan berjalan tuh dararun zahirun, bahaya yang sangat nyata, kakinya patah, kapalan kemana-mana, lemes, macam-macam lah kalau dia jalan itu, dorong lahir, nyata kelihatan itu. Ishtarat, ushturitatir rahilatu, maka disyaratkan kendaraan, begitu. Pesawat open car. Iya, belum ada yang pesawat ya. Kalau kapal ada tuh ya, kapal yang nggak ada itu nggak ada, tapi pesawat belum ada tuh. Pesawatnya itu, pesawatnya Iron Man, apa, Captain America, yang bisa dibuka tuh depannya, kayak kap mobil kan. Wal mahmilu, dan yang namanya unta aidon, in lam, oh ini, jadi kan tadi orang yang kalau jarak safarnya, jarak rumah dia ke tanah haram itu kurang dari jarak safar, maka wajib kendaraan. Kalau dia adalah orang yang kuat bisa berjalan, wajib tuh jalan walaupun gak ada kendaraan. Tapi kalau dia orang yang lemah, umur sudah tua, sudah tidak punya tenaga, maka kendaraan tuh juga menjadi syarat wajib. Wal mahmil, dan juga tendanya. Wal mahmilu aidan, dan juga tenda. In lam yumkin hurrukubu, kalau dia memang tidak mungkin naik kendaraan, bidunihi, tanpa tenda gitu. Jadi syarat yang syarat wajib yang kelima, yaitu adanya kendaraan, itu tergantung. Kalau dia adalah orang yang bisa naik unta, naik kuda tanpa ada tenda, maka jalanlah begitu. Tapi kalau harus pakai tenda, maka tenda juga jadi syarat wajib. Apa yang disebut ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak bisa berjalan kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu jadi kewajiban gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Ahmad Rizali Nur Yusera. Wa minha, dan juga di antara yang namanya syarat wajib haji, azadu, yaitu bekal. Jadi bekal dan kendaraan itu satu nomor. Bekal dan kendaraan satu, kalau dalam mazhab Syafi'i satu nomor. Wa yushtaratu li wujubil haji, enggak tahu kenapa disatuin nomornya. Padahal ini bisa dipisahin dua aja kan begitu. Wa minha, dan di antara yang juga syarat wajib haji, azadu, yaitu bekal. Wa yushtaratu li wujubil haji, dan disyaratkan li wujubil haji, untuk wajibnya haji, ayyajid az-zada, dia punya bekal, wa awiyatahu, dan juga awiyah. Awiyah itu perkakas begitu. Ya kalau kendaraan sekarang tuh ini Pak Iwan, pesawat kan begitu. Atau kan dulu masih kapal laut. Jadi kapal lautnya apa, nah. Jadi kalau sekarang sih tidak ada syarat mahmil ya. Karena kendaraan sekarang sudah paket sama mahmilnya, sudah paket pasti ada tendanya, ada tempat tidurnya, ada ininya gitu. Artinya gini, artinya kalau dia adalah orang yang mampu berjalan, pakai kapal tanpa perlu tempat tidurnya, tanpa perlu itunya, seperti orang yang mencari suaka, ya berarti dia cukup wajib itu. Wajib haji walaupun tanpa kapal yang kapal motor yang besar yang ada tempat tidurnya. Tapi kalau dia adalah orang yang lemah, orang yang nggak bisa jalan jauh, harus ada waktu di mana istirahat, dia butuh tempat tidur, ya berarti dia harus, yang wajib haji, yang wajib syarat wajib haji itu kapal yang ada tempat tidurnya. Tapi kemudian kapal mulai ditinggalkan, sekarang jadi pesawat. Nah pesawat itu sudah semuanya, tempat tidurnya ada, kalaupun nggak pakai tempat tidur, seat beltnya tuh udah aman. Jadi dia tidak akan mendapatkan kebahayaan yang nyata kalau dia naik pesawat, kan begitu. Adanya mahmil itu kan, adanya tenda itu kan diwajibkan karena mengkhawatirkan bahaya yang mungkin terjadi kalau dia nggak pakai mahmil, kan gitu. Sekarang kendaraan kita pesawat itu sudah cukup untuk membantu orang melakukan perjalanan gitu. Wa min hazad wa yushartu li wujubil haji, disyaratkan untuk wajibnya haji, al ayyajida zada, dia punya bekal, wa awiyatah. Awiyah itu jama' dari wi'a itu bejana, mungkin kalau bahasa kitanya perkakas. Jadi ada apa kalau bahasa utility. Jadi dia punya bekal dan seluruh perkakasnya. Wa yakunu dzalika yakfihi lidhahabihi, dan untuk dikatakan bekal itu yakfihi adalah sesuatu yang mencukupi dia, lidhahabihi wa audih, untuk pergi dan pulangnya. Pergi dan pulangnya. Itu syarat bekalnya itu, bekalnya itu harus cukup untuk pergi. Perginya nih kira-kira berapa hari, berangkatnya kira-kira kalau di kita ya cuma 9 jam. Kalau kita cuma 9 jam. Mungkin orang dulu 3 bulan, maka pakai perjalanan 3 bulan. Jadi dari mulai bekalnya 3 bulan harus cukup. Nanti balik lagi ada kendaraannya, ada bekalnya juga gitu. Artinya kalau dia kumpulin duit pas cuma buat berangkat doang, jadi enggak wajib haji tuh dia. Karena berangkatnya cuma pas apa, bekalnya cuma ada berangkat doang, pulangnya malah enggak ada gitu. Wa'alam annahu yushtaratu qawnu zadi wal rahilati fadilaini an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu wa kiswatuhum muddata dhihabihi wa ruju'ihi. Ketahuilah wahai saudaraku, annahu yushtarat, bahwasanya disyaratkan, qawnu zadi, bekal yang dia bawa, wal rahilati, dan juga kendaraan yang dia pakai, fadilaini, dia harus fadil, dia harus lebih. Dia adalah kelebihan, an nafaqatihi, daripada nafkah dirinya, wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu, dan nafkah orang-orang yang memang wajib atas dia nafkah mereka, wa kiswatuhum, dan sandang mereka, begitu, muddata dhihabihi, selama berangkat, wa ruju, dan pulang gitu. Jadi azad wa rahilah, dua hal ini haruslah sesuatu yang lebih dari kecukupan. Maksudnya begini, kita kan sekarang berangkat 40 hari tuh, berangkat 9 jam, di sana sampai 20 sekian hari, pulang lagi 9 jam. Gitu kan, jadi 10 hari Madinah, nanti Arba'in terus ke Mekah. Jadi total semuanya 40 hari. Kalaupun kurang ya 38-30, normalnya gitu ya. Selama 40 hari ini, pastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan, orang yang dinafkahi itu sudah selesai kebutuhannya. Katakanlah dia nafkahin 5 orang yang seharinya pakaiannya semua mandi dan segalanya itu menghabiskan 500 ribu misalnya. Maka 500 ribu kali 40 hari berapa tuh? 20 juta. Maka 20 juta tuh harus stay ada tuh buat orang yang ditinggalin. Nah, tiket pesawat dan juga bekal tuh harus di luar 20 juta. Jadi kalau dia cuma punya 20 juta doang, berarti itu cuma buat bekal di rumah doang. Kendaraannya sama tiketnya dia nggak mungkin ambil dari situ, karena itu kebutuhan dasar orang ditinggal itu segitu tuh selama 40 hari dia berangkat perginya, begitu. Jadi pasti kalau sekarang sih ya, umumnya sih pesawat orang yang udah berangkat haji itu umumnya sudah punya bekal, karena waktu yang cukup panjang itu sudah membuat mereka untuk menyiapkan bekal bagi orang yang ditinggalkan gitu. Jadi maksudnya itu bahwa bekal dan kendaraan haruslah sesuatu yang di luar daripada kecukupan. Jadi dia kelebihan daripada kecukupannya. Wa kadza yushtaratu, begitu juga kaunuhuma azadu wa rahila, kendaraan dan juga bekal tu fadilaini, itu kelebihan. An maskanin wa khadimin yaliqani bihi, yaitu lebih daripada tempat tinggal. Jadi mungkin kalau tempat tinggalnya butuh cicilan, jadi jangan sampai kalau dia berangkat cicilannya mandek. Nah, ini kan kebutuhan primer orang, maskan atau kontrakan. Wa khadimin, atau juga pembantu, yaliqani bihi, yang memang layak untuk keluarganya. Emang biasanya ya istrinya kan bekerja sebagai guru misalnya. Kebutuhan rumah tuh diselesaikan sama pembantu. Nggak nginep sih, dia cuman nyuci, dia cuman ngepel, dia cuman masak, abis itu dia pulang. Nah, dia dalam waktu sebulan tuh gaji sekian. Maka jangan sampai dia berangkat sehingga ada kewajiban haji, ada kewajiban apa namanya pembantu yang belum selesai. Jadi kewajiban adanya kendaraan dan juga bekal itu harus di luar daripada kecukupan dia. Nafkah dia cukup, sandang dia cukup, papannya juga cukup. Nah, baru kemudian dia bisa dikatakan wajib haji karena bekalnya sudah keluar daripada kebutuhan. Wa ma yahtaju ilaihi li zamanatihi, dan juga apa yang dibutuhkan li zamanah. Zamanah itu penyakit. Penyakit yang menaun. Kan ada orang yang sehat tapi obat tiap hari kan itu. Nah, itu juga harus di luar daripada itu kebutuhan obat-obatannya. Au mansibihi, atau jabatannya. Jabatannya itu apa maksudnya? Ya kalau di RT. Ini kan dalam fikih Syafi'i khususnya Imam Taqiyuddin Ali melihat bahwa jabatan itu kan bukan sesuatu yang digaji. Dia dipandang oleh umatnya, oleh kaumnya itu kan sesuatu yang enggak digaji. Jadi dia ngeluarin duit sendiri. Dia didaulat oleh masyarakat jadi ketua RT misalnya. Ini dalam jangka waktu sekian bulan RT punya kegiatan ada gini-gini-gini harus butuh dana. Nah, dia bakal pergi, maka pastikan kalau dia pergi kebutuhan untuk rakyat itu, warga yang ditanggung itu juga tercukupi. Begitu maksudnya. Mansibih. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, kama yustarotu dzalika fil kafarati 'andaini, begitu juga disyaratkan yang namanya bekal dan kendaraan itu keluar atau lebih daripada kafarat 'andaini, daripada utangnya. Wajib bayar utang. Ini wajib bayar utang. Walau, maka itu kan dari dulu kan talangan dana, talangan haji diperdebatkan oleh ulama. Dulu bank-bank syariat, nah, sampai sekarang masih nawarin itu dana talangan haji. Gitu. Walau kana lahu ra'su malin, kalau seandainya dia punya ra'su mal, dia punya modal, dia punya barang. Yutajaru fihi, yang didagangkan. Aw kanat lahu mustaghallat, atau dia punya mustaghallat, sesuatu yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Yahsulu minha nafaqatuhu, yang memang bisa dihasilkan dari situ nafkah dirinya. Fahal yukarlaf bay'uha, apakah dia yukarlaf, dibebankan untuk jual. Jadi dia gak punya duit nih. Artinya tiket kendaraan bekal udah ada, cuman buat nafkah dirinya atau orang yang ditanggungnya ini dia belum punya. Tapi dia punya kendaraan yang bisa dijual, atau dia punya barang dagangan yang mungkin bisa dijual. Fahal yukallaf, apakah dia diwajibkan untuk menjual barang tersebut. Fihi wajahan, dalam hal ini ada dua wajah, ada dua pendapat. Syafi'iyah, asahahuma, pendapat yang paling sahih dari dua pendapat tersebut. Yukallaf, dia harus itu menjual. Karena untuk melaksanakan ibadah haji jangan sampai nafkah keluarganya terbengkalai. Maka biar berangkat hajinya dan keluarganya tidak terpengkalai, dia harus jual. Maka yukallaf itu dibebankan bagi dia untuk dia jual. Kama yukallafu fidaini, sebagaimana dibebankan dalam hasalah utang. Kalau dia punya utang kan, ya ada yang dijual, dijual wajib. Bikhilafil maskan, berbeda dengan, tapi beda hukumnya dengan maskan tempat tinggal lul khadim dan juga pembantu. Li'annahu yahtaju ilaihima fil hali, karena dia adalah sesuatu yang dia butuhkan ketika itu. Jadi kalau dia punya room, jadi dia nggak punya apa-apa nih. Bekalnya ada, kendaraannya ada, cuman buat nafkah dia nggak punya. Yang dia punya cuman mobil, mobil wajib dijual. Dia nggak punya mobil, yang dia punya cuman rumah, rumah dia tempatin gitu. Budak dia butuhin. Rumah dan budak nggak wajib dijual. Kenapa? Karena rumah, budak atau pembantu itu jadi maksudnya bukan budak pembantu ya. Jadi ada kondisi di mana orang punya budak sebagai pembantu, tapi ada orang yang punya pembantu dari kalangan merdeka. Kalau dia itu cuman itu doang yang dia punya, maka dia nggak wajib jual. Kenapa? Karena kedua hal tersebut, tempat tinggal adalah sesuatu yang memang dia butuhkan filhali, ketika itu dia butuh, maka enggak mungkin dia jual gitu. Wa manahnu fihi yattakhidhuhu dhakhiratan. Wa manahnu fihi dan wa manahnu fihi dan apa yang kita sebut ini tadi nih, yang namanya kita wajib jual tuh barang tuh, yattakhidhuhu dhakhiratan, sesuatu yang dijadikan simpanan gitu. Tadi kan kita ngobrol nih, dia punya tiket, punya bekal, cuman buat nafkah yang ditinggalin sama buat dirinya tuh dia nggak punya apa-apa lagi gitu. Jual apa yang dia bisa, kendaraan dia punya dia jual, apapun lah yang dia bisa, komputer, laptop kan gitu. Kalau laptopnya Mac apa tuh, kalau Apple kan gitu, wah itu kan lumayan tuh, mahal tuh kan gitu. Itu bisa buat bekal gitu. Tapi kalau yang dia punya cuman rumah atau pembantu, nggak wajib dia jual, karena rumah adalah tempat yang dia butuh saat itu gitu. Yang kita omongin pada saat ini barang yang bisa dijual adalah mayatakhiluhu dhakhiratan, sesuatu yang memang disimpan sebagai investasi. Kan kita sering nyimpen duit, nyimpen emas misalnya buat investasi, itu yang dimaksud. Tapi sesuatu yang dibutuhkan yang kita pakai sekarang, nggak wajib kita jual. Walau tanggung sampai mana nih, walau qadira ala mu'anil haji lakinnahu muhtajun ila nikahi li khawfil anati, kalau seandainya dia bisa itu ada bekal buat haji, ala mu'anil haji, dia punya sesuatu untuk menunaikan ibadah hajinya, lakinnahu muhtajun ila nikah, tapi dia termasuk orang yang butuh nikah, li khawfil anati, karena dia khawatir al-anah. Al-anat itu perzinahan. Berarti ini wajib haji nih. Wajib nikah nih. Kan nikah ada syarat. Ada lima hukumnya. Kadang wajib, kadang sunnah, kadang mubah, kadang makruh, kadang juga bisa jadi haram. Ini kalau kondisi nikahnya sudah sampai level wajib, yang dia khawatirkan berzina, terbuka peluang untuk berzina. Nah, gitu. Tapi kalau nggak ada kemungkinan itu, maka nggak jadi wajib. Berarti ini kondisinya, dia udah mau berangkat haji, tapi dia adalah orang yang sangat butuh nikah nih. Hayajanun syahwat. Syahwatnya tuh sudah mulai tinggi, waktu dan tempat sangat terbuka untuk dia berzina. Tapi dia cuma punya duit segini doang nih. Kalau buat berangkat haji, nikah nggak jadi. Kalau nikah, haji nggak jadi. Gitu. Mana yang lebih didahulukan? Insya Allah besok udah jam 6 lewat 11 gitu. Jadi insya Allah kita lanjut besok. Walau qadira alamu anil haji lakinnahu muhtajun ilan nikahi li khawfil anah gitu. Berarti ini ada ikatan li khawfil anah, itu berarti ini untuk orang yang sudah wajib nikah. Kalau nikahnya masih sunnah beda. Ini li khawfil anati wahuwa zina, itu berarti nikah itu jadi wajib. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Nah, saya mohon maaf, beberapa hari ini memang kurang baik koneksinya dan juga perangkat apa yang ada di sini. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa selesaikan masalah ini dengan baik, sehingga pengajian kita tuh jadi lancar sebagaimana sedia kala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi jika ada keseliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan dari para guru-guru kami, para asatidz, para tokoh masyarakat, para ajengan, termasuk juga teman-teman sarjana muslim. Jika menemukan ada kekeliruan, bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.